Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyati amalina. Man yadihillah falamudillala wa man yudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Recording in progress. Para akhwat yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah, para sahabat madrasah mar'ah salihah, semoga Allah SWT senantiasa menjaga antuna dan kita semua di dalam kebaikan dan selalu membimbing kita untuk memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama yang mulia ini, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Demikian pula ungkapan salawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita dimudahkan Allah SWT untuk mengamalkan sunnah beliau serta bersabar di dalam menghadapi tantangan dan hambatan di dalam mempelajari maupun mengamalkan dan menyebarkan sunnah beliau. Para akhwat, sahabat madrasah salihain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan ya pasal yang kelima dari kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat, penjelasan-penjelasan ringkas tentang hukum-hukum yang berhubungan secara khusus dengan wanita-wanita beriman yang ditulis oleh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan tentang hukum-hukum khusus yang berhubungan dengan wanita-wanita beriman dalam pembahasan masalah puasa. Ya, masalah puasa. Ahkamun takhtasu bil mar'ati fi babis siyam. Hukum-hukum khusus berhubungan dengan wanita dalam pembahasan masalah puasa. Baik. Beliau menjelaskan shaumu syahr Ramadan wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib atas setiap pribadi muslim dan muslimah. Dan ini sudah kita jelaskan juga, ya tentu ada syarat-syaratnya secara umum. Ini kita hanya membahas hukum yang khusus bagi wanita dalam puasa ini. Dan puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, ya salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-idham, dan pokok bangunannya yang sangat besar atau agung. Kewajiban berpuasa bagi setiap muslim dan muslimah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memanggil, apabila dipanggil orang-orang beriman, walaupun sighah yang digunakan di sini adalah dalam bahasa Arab adalah untuk laki-laki, tetapi masuk ke dalamnya wanita-wanita yang beriman. Ya alladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dan ini juga pernah kita jelaskan di mana yang dimaksud di sini orang-orang beragama Islam. Kita tahu bahwa antara pengertian iman dan Islam itu berbeda jika keduanya berada dalam satu ungkapan, satu nas, satu konteks. Islam wal iman, bila disebutkan berbarengan, bergandengan, maka iman berarti adalah amal zahir al-batinah, adalah amalan-amalan hati, amalan batin. Adapun Islam adalah al-amal zahirah, adalah ibadah-ibadah yang tampak yang dilakukan dengan anggota badan kita. Namun bila kalimat iman atau Islam menyendiri tidak digabung dengan dalam keungkapan antara keduanya, seperti dalam ayat ini hanya disebutkan iman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maka masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berislam tentunya. Karena pula kalimat iman bila disebutkan dengan sendirinya, maka masuk ke dalamnya makna Islam. Jangan sampai ada yang mencoba berkilah atau memahami dengan pemahaman yang keliru umpamanya, bahwa di dalam pengertian Islam dan iman itu, iman adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Islam, sedangkan saya masih mula-mula masuk Islam, belum sampai pada tingkat iman, maka saya tidak berpuasa. Maka ini suatu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena dalam kalimat iman termasuk ke dalamnya makna Islam. Ya, apabila kalimat iman tersebut tidak digandeng dengan kalimat Islam atau ungkapan Islam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang terhadap Islam beriman. Tapi kenapa disebut dengan iman di sini? Karena dasar yang di sini menafikan orang-orang munafikin, orang-orang yang benar-benar beriman dengan iman yang benar. Ya. Tapi orang-orang munafik tetap mereka melaksanakan puasa, ya, secara zahir walaupun hati mereka tidak beriman, ya. Tapi perlu ketahui bahwa sebuah ibadah harus didasari oleh iman. Itu dasar keimanan. Maka oleh sebab itu iman itu terbagi tiga tingkat. Ada dasar-dasar iman, ada iman al-kamil al-wajib, ada iman al-kamil al-mustahab. Dasar iman ya diperoleh dengan mengungkapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memiliki dasar iman, telah masuk ke Islam dia. Jadi oleh sebab itu seorang muslim dia dari sisi iman memiliki dasar-dasar iman, pondasi iman yang dengan iman itulah amal solehnya akan diterima. Baik. Kemudian kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kita tidak membahas lebih panjang di sini tetap syariat ini, tapi kita ambil beberapa pelajaran di sini. Kama kutiba alladzina min qablikum, jadi syariat puasa ini merupakan syariat yang umum untuk semua umat, bahkan diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kalian. Walaupun dalam pelaksanaan secara rincinya ada perbedaan-perbedaan, seperti pada umat Bani Israel, jika mereka ketiduran setelah salat Isya, mereka tidak boleh lagi makan dan minum, ya, ataupun kelewat waktu yang telah ditentukan, mereka sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi apapun. Nah, disebut dalam bahasa Islam berikutnya dengan al-wisal, menyambung. Dan ini ada di awal-awal disyaratkannya puasa. Lalu setelah itu dinasakh, diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memperbaiki artinya menasakh, menghapus hukum yang sebelumnya yang mana bila tertidur tidak boleh lagi makan, ya, dan minum serta berhubungan sama istri di malam hari. Taib. Ini salah satu menunjukkan keagungan ibadah puasa, di mana dia merupakan sesuatu yang diwajibkan pada setiap umat. Kenapa? Karena di dalam terdapat hikmah pelajaran yang luar biasa. Sebenarnya telah kita jelaskan beberapa majelis tentang membahas ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki pengajaran pendidikan yang sangat berbeda dengan ilmu. Ya, kalau ibadah-ibadah lain ataupun ilmu hanya pesan saja. Tapi kalau ibadah puasa kita disuruh bersabar umpamanya, terasa saat bagaimana melaksanakan sabar ketika berpuasa. Disuruh untuk menahan amarah, disuruh untuk umpamanya bersabar, bersyukur. Nilai-nilai itu muncul di saat beribadah puasa. Nah, langsung dengan praktek ya kita rasakan bagaimana banyak nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita ketika melaksanakan puasa. Jika kita mencoba menghayatinya dan menggali makna dan hikmah dari ibadah puasa tersebut, seperti mendahulukan keridaan Allah atas kebutuhan biologis kita, kita rela untuk lapar, rela untuk haus, jika itu adalah jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu juga tidak boleh seseorang menyiksa diri dengan kelaparan, dengan kehausan kecuali atas perintah agama seperti berpuasa. Maka Allah menyuruh kepada kita, "Fakulu washrabu," makan dan minumlah kalian. Suruh kita makan dan minum kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang diperintahkan oleh agama untuk melaksanakan puasa. Baik. Ini menunjukkan kita jelaskan tadi keagungan ibadah puasa tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, "Wa mana kutiba ay furidah," diwajibkan. Apabila seorang anak perempuan, al-fatah anak perempuan, setelah sampai kepada umur, yang kita bicara tentang kumpul sebagai wanita ini, pada sampai kepada umur taklif, taklif itu maksudnya umur diwajibkan menjalankan hukum-hukum ibadah, ya, bagaimana diketahui bahwa dia telah balik, ya, itu dengan mengetahui tanda-tanda bahwa dia telah berumur balik, itu diantaranya seperti datangnya haid, ya, dan ini juga pernah kita bahas dalam beberapa kesempatan lain, atau tumbuhnya rambut pada kewanitaannya, atau munculnya bagian-bagian kewanitaan yang khusus seperti payudaranya dan lain-lain sebagainya, jadi hal-hal yang berkenaan dengan kewanitaan tampak pada dirinya, maka itu sudah, ya, artinya sudah kelihatan sebagai seorang remaja, ya, atau sebagian ulama menyebutkan sudah berumur 14 tahun atau 15 tahun. Dan yang secara umum wanita diketahui baliknya itu dengan haid. Ya, maka apabila dia sudah haid, maka diwajib melaksanakan puasa. Ya. Dan kadang-kadang wanita itu haid dalam umur 9 tahun sudah haid. Umur 9 tahun sudah haid. Ya. Nah, ketika itu, ya, ada sebagian putri-putri, ya, wanita, apa namanya, remaja-remaja putri ini tidak mengetahui, ya, bahwa dia sudah wajib berpuasa apabila dia sudah datang bulan atau datang haidnya. Qatta jahalu ba'da qatta jahalu, ya, ba'du fatayat anahu yajib 'alaiha siyam. Sebagian anak-anak putri kita yang sudah balik itu, atau anak-anak putri, ya, tajahal, enggak tahu bahwa dia wajib berpuasa ketika dia sudah haid. Maka kadang-kadang pala tasumu, tidak berpuasa. Zannan minha annaha saghira. Dia menganggap merasa dirinya masih kecil. Nah, wala ya'muruha aluha bisiyam. Kadang-kadang keluarganya juga tidak menyuruhnya untuk berpuasa. Wa hadza tafridun 'azimun bi tarki ruknin min arkan Islam. Ini adalah merupakan kelalaian sangat besar dengan meninggalkan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Barang siapa wa man hasala dzalika wajib alaihi qada'u shiyam. Wa man hasala minhu dzalik wajib alaihi 'alaiha qada'u shaumi alladhi tarakathu min hini bidayatil haid biha. Nah, ini saya menyebutkan wanita yang pernah melakukan hal seperti itu, dia sudah haid, namun pernah tidak berpuasa, ya, karena menganggap dia masih belum balik umpamanya, maka dia wajib mengganti seberapa banyak dia pernah meninggalkan puasa. Ya. Ada yang berkata, saya tidak ingat lagi Ustaz berapa. Diambil adalah ghalibatu dhon, artinya prediksi yang menurut prasangka yang kuat bagaimana? Ya, kira-kira berapa yang lupa dia tidak berpuasa atau meninggalkan puasa. Maka wajib dia qada. Walau madha 'ala dzalika fatratun tawilatan. Sekalipun hal itu telah berlalu masa yang lama. Ya, umur sekarang saya sudah umur 40 tahun, Ustaz. Dulu memang waktu saya sudah haid, saya ada berapa tahun tidak berpuasa. Dia harus mengqadah hari ini, bayangkan, ya. Maka di sini terdapat pelajaran bagi orang tua dan bagi putra-putri, putri ya, remaja putri untuk mengerti pelajaran agama ini. Oleh sebab itu mestinya tentang ibadah-ibadah pokok berwudu, salat, puasa itu sebelum umur 9 tahun sudah diajarkan mestinya. Nah, ini kurikulum di dalam Islam itu. Jadi kalau salat umur sebelum 7 tahun itu sudah diajarkan berwudu dan salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sam'in. Suruh anak kalian salat kalau udah umur 7 tahun. Berarti sebelum umur 7 tahun kita sudah mengajarkan tata cara pelaksanaan salat. Wadribu 'alaihim 'alaihi wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun belum salat, boleh dipukul, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau wanita, yaitu itu salat. Demikian pula berpuasa. Jadi rata-rata, oh ya, atau paling cepat, umpamanya wanita itu haid umur 9 tahun. Berarti sebelum umur 9 tahun, anak-anak putri kita mesti sudah diajari tentang masalah ini, yaitu berpuasa. Ini tanggung jawab orang tua, ya, ataupun lembaga pendidikan hendaknya mengatur kurikulumnya hal tersebut biar mengerti mereka. Li'annu baqin fi zimmatiha, karena kewajiban melaksanakan puasa itu ya tetap menjadi tanggung jawab yang dibebankan atasnya. Baik. May yajib 'alaihi Ramadan. Siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Ya. Idza dakhala syahr Ramadan wajaba 'ala kulli muslim muslimatin. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka wajib atas setiap orang Muslim, diwajibkan atas orang Muslim laki dan perempuan yang sudah balig. Ini syaratnya, Muslim balig, ya sehat, sahihaini, yang sehat, mukimaini, yang menetap, tidak musafir. Ini di antara apa namanya syarat-syarat puasa tadi, apa Muslim balig, ya berakal, tidak gila, ya kemudian sehat dan mukim. Atau dalam lainnya istita'ah, jadi tidak sakit. Wa man kana minhum maridun, kalau ada di antara keduanya, muslim laki atau perempuan ini maksudnya sakit atau musafir di bulan Ramadan, maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa, dan ia wajib mengganti sesuai bilangan yang dia berbuka di bulan Ramadan tersebut pada hari lain di luar Ramadan. Nah, kalau dia sakit atau musafir, maka dia wajib mengganti sejumlah hari puasa Ramadan yang tertinggal pada hari-hari di luar Ramadan. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian melihat bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang dia sakit atau musafir dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia ganti sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Sejumlah hari Ramadan yang dia berbuka, yang dia tidak puasa pada jumlah hari yang lain. Kama ana madrakahu syahru wa kabirun haram. Nah, ini sedikit rinciannya. Demikian pula orang yang sudah tua, bangka, ya, sudah lanjut usia, tidak mampu untuk berpuasa, atau dia sakit menahun, kemarin mardon muzminan, ya sakit yang sepanjang tahun tidak sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun sakitnya, la yurja irtifau anhu, yang tidak diharapkan ada kesembuhan ya darinya, yang jauh kesembuhannya, ya sulit jauh kesembuhan darinya, fi waqti minal awqat, ya tidak bisa dijamin kapan akan sembuh dari penyakitnya, baik laki-laki atau perempuan, maka dia juga boleh berbuka di bulan Ramadan, tetapi yang seperti ini, baik laki maupun perempuan yang sudah tua bangka, yang sudah lanjut usia, tidak mampu berpuasa, atau sakit yang secara terus-menerus, tahunan sakitnya, dan tidak tahu kapan akan sembuhnya, maka orang ini tidak mengganti, tidak mengqadha dia, tapi dia membayar fidyah namanya, yaitu memberi makan. Ya, fakir miskin setiap hari sejumlah hari umur Ramadan 30 orang berarti, yaitu memberi makan sok min putil balad, yaitu memberi makan fakir miskin satu sok dari makanan pokok negeri tersebut, negeri di mana dia tinggal. Nah, ini ada berapa hukum. Jadi kalau orang sakit dan musafir dia mengqadha. Adapun orang yang sudah tua, lanjut usia, lemah, tidak mampu berpuasa, atau sakit yang menahun, yang sudah lama dan tidak tahu kapan sembuhnya, maka dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? Yaitu memberi pakan. Ya, boleh dilaksanakan di awal Ramadan, dikumpulkan 30 orang paling miskin oleh anaknya atau keluarganya untuk bayar fidyah orang tuanya. Atau boleh juga setelah Ramadan, atau boleh juga di saat Ramadan, setiap hari dia memberikan perbukaan untuk fakir miskin dengan niat adalah fidyah orang tuanya juga boleh. Baik, boleh dibayar keseluruhan di awal atau di akhir, atau boleh dicicil juga 10 hari, ya, sesuai dengan jumlah bulan Ramadan yang ditinggalkan oleh masing-masing yang tadi, baik sakit atau musafir. Kalau sakit dan musafir tadi disebutkan, dia tidak membayar fidyah, tapi adalah wajib mengqadha, mengganti. Kalau dia sakit yang bertahunan, tidak tahu kapan sembuhnya, maka dia membayar fidyah bulan Ramadannya, memberi makan fakir miskin. Jika dia meninggal di 15 Ramadan, yang wajib dibayar fidyahnya 15 Ramadan. Jika meninggal pada tanggal 10 Ramadan, berarti yang diwajib dibayar hanya 10 hari. Nah, tidak semua Ramadan diwajib. Baik. Berkata Allah SWT, Allah berfirman, wa alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Atas orang-orang yang apa namanya, yang mampu melaksanakan puasa, membayar fidyah, yaitu makanan fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini sebagian ulama tafsir membuka ini sudah mansuh dengan ayat sebelumnya, paman syahid dan kumusyar paling semua. Karena di awal diwajibkannya berpuasa, hukumnya memilih antara membayar fidyah dengan berpuasa, ini awal diwajibkan. Setelah itu turun ayat paman syahid dan kumusyar, datang perintah tegas untuk berpuasa bagi siapa yang mendapat bulan Ramadan. Tidak lagi dipilih antara puasa dan bayar fidyah. Nah, ayat ini, ya jumhur melalui tafsir mengatakan ini mansuh dengan ayat paman syahid dan mengumpul syahrah. Ayat ini dimansuhkan dari ayat sebelumnya, yaitu barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendak dilaksanakan puasa Ramadannya. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini berlaku tapi khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Berkata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, hiya lil kabir alladhi la yurja bar'uhu, ya, yaitu ini adalah untuk orang tua, ya, yang sakitnya tidak dipastikan sembuhnya, tidak diharapkan kesembuhannya atau tidak dipastikan bisa sembuh dari penyakitnya. Ya, ini diantaranya ulama-ulama mengambil faedah bagi orang sudah lanjut usia, manula, baik wanita perempuan ataupun orang sakit yang terus-menerus, ya, tidak belum tentu kapan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah. Hal ini diwakili Imam Bukhari. Jadi orang sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya, yang sakit sudah lama, nah, maka dia hukumnya seperti orang manula yang sudah lanjut usia itu, ya, dia membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha, wala qadha alaihim, dan tidak dia mengqadhanya. Li anam inkani, karena tidak akan mungkin dia mengqadha, ya. Wa ma na yutiqunahu ay yatajassunahu, ya, yatajassamunahu. Jadi arti dia mungkin untuk melakukannya. Nah, namun itu khusus tadi-tadi itu uzur yang umum, ya. Musafir kah, sakit kah, lanjut usia kah, ya. Itu kan umum laki dan perempuan. Namun ada uzur perempuan secara khusus dilarang berpuasa, bukan apa namanya? Memilih, tapi harus wajib meninggalkan puasa, dia itu wa takhtasu al-mar'atu bi'adarin tubihu laha al-iftaru fi Ramadan. Ya, ada kekhususan bagi wanita, ada unsur-unsur yang khusus untuk wanita, boleh bagi wanita itu untuk tidak berpuasa, berbuka di siang Ramadan, ala an taqdi ma aftartuhu. Dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. Bukan dengan fidyah. Fidyah membayar denda, kalau ini mengqadha, mengganti puasanya, sesuai dengan jumlah hari yang dia berbuka di siang Ramadan tersebut, dengan sebab-sebab uzur atau alasan-alasan, ya, maka dia mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Nah, apa saja uzur-uzur yang khusus bagi wanita yang membuat mereka tidak berpuasa? Yang pertama, haid dan nifas. Nah, haid dan nifas, orang haid dan nifas diharamkan berpuasa. Diharamkan atas wanita yang berpuasa ketika dia sedang haid dan nifas. Ya, nifas adalah melahirkan, darah yang keluar saat melahirkan. Baik. Wajib alaiha al-qada min ayamin ukhar. Maka wajib atas wanita yang meninggalkan apa namanya yang tadi dia tidak berpuasa karena haid atau nifas, dia wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Baik. Haid dan nifas sudah kita jelaskan dalam bab taharah sebelumnya, ya. Dan apa saja hukum-hukum yang berkenaan dengan itu sudah kita bahas sedikit sebelumnya, ya. Jadi kalau wanita haid atau nifas, maka dia tidak boleh berpuasa dan dia wajib mengganti puasanya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan, ya, di luar Ramadan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka dari Aisyah anha, ia berkata, "Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Ya, kami diperintahkan, kalau kami diperintahkan kata sahabat berarti Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar puasa, mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti atau membayar salat yang ditinggalkan saat sedang haid atau nifas. Yang diqada itu hanyalah puasa, adapun salat tidak. Ya. Hal itu ketika ada wanita yang bertanya kepada Aisyah anha, yang mana wanita ini berkata, "Ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Kenapa wanita yang haid itu wajib mengganti puasa dan tidak mengganti salat? Nah, maka Aisyah anha menjelaskan, "Anna hadha min al-umur tauqifiyah." Itu adalah berdasarkan tuntunan dari wahyu, bukan berdasarkan pikiran. Begitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, yang tidak mungkin dikias-kiaskan. Kenapa? Karena kalau haid kan datang setiap bulan, dan sholat kalau diganti juga berat, dia 5 kali sehari, jumlahnya besar. Tapi keringanan yang diberikan oleh apa namanya, keringanan yang diberikan oleh agama kepada puasa, kena puasa diganti, puasa 1 kali setahun. Dan waktunya bisa diganti dengan sangat luas. Salat sudah susah. Nah, maka Allah memberikan keringanan, ini hikmahnya, kepada wanita yang haid, ya, untuk tidak mengqadha salat tapi wajib mengqadha puasa. Baik, ini menunjukkan kemuliaan agama Islam ini, ya. Dan indahnya agama Islam. Hikmahnya hal itu kenapa? Di sini beliau menukilkan perkataan Syekh Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 251. Darah yang keluar dari sebab haid itu adalah, itu mengeluarkan darah, ya. Nah, kondisi orang berpuasa butuh kepada gizi, kepada mental dan apa namanya, kesehatan. Nah, wanita ketika sedang haid itu emosionalnya terganggu dan juga kesehatannya demikian. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak melaksanakan tugas-tugas kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Itulah kemuliaan. Sangat memperhatikan, ya, ini sini wajibnya bagaimana agama menjaga jiwa, memberikan ketenangan kepada pengikutnya, memberikan kenyamanan kepada pengikutnya. Tidak yang penting perintah agama sholat-sholat, haid, tidak haid, kesan. Tidak demikian. Begitulah, begitu Allah yang, maka kita sebutkan kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sifat yang disebutkan itu sebabkan karena semua perintah agama ini, semua apa yang diperintahkan Allah itu berasal dari sifat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka tidak satupun beban-beban agama atau perintah-perintah, tugas-tugas ibadah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Karena jika memberatkan, Allah beri keringanan. Seperti dibolehkan bagi wanita yang haid atau nifas untuk tidak berpuasa dan tidak sholat. Tapi mereka wajib mengqadha puasa di hari-hari lain. Baik. Maka haid memungkinkannya untuk berpuasa di waktu-waktu di luar, ya, fi awqatid dam fi halillah yakhruju fi haddam. Ya, pada waktu-waktu lain ketika tidak keluarnya darah haidnya. Fakana shaumu hafitikal hal shauman mutadilan la yakhruju fi haddam. Karena kalau dia berpuasa di luar waktu haid itu, maka dia berpuasa dalam kondisi stabil tubuhnya. Ya, keadaannya sedang stabil, yang tidak keluar darah dari badannya. Ya, yang merupakan darah itu adalah merupakan kebutuhan tubuh kita untuk badan kita. Jadi, kalau orang keluar darah biasanya agak lemas. Nah, maka ada keringanan dari agama bagi wanita yang mengalami hal itu. Nah, kalau dia berpuasa sedang haid, maka darah tadi keluar dan itu darah itu adalah bagian dari untuk memberikan kekuatan kepada fisik kita, maka wajib naqsan badaniha wa dhafiha, menyebabkan kelemahan badannya, ya, dan melemahkan wanita itu, wa khuruju shaumiha an i'tidal, dan dia kalau berpuasa puasanya itu tidak dalam keadaan keadaan normal, ya, tidak dalam keadaan normal, maka oleh sebab itu Islam memberikan, ya, keringanan kepada wanita untuk tidak berpuasa saat datangnya haid atau nifas, ya. Maka Allah, maka wanita tersebut disuruh berpuasa di lain waktu haid. Nah, ini nukilnya kenapa wanita tadi dilarang berpuasa saat haid, ya, karena kestabilan emosional dan kesehatan badannya, kondisi fit badannya tidak normal, maka Allah memberikan keringanan kepada wanita. Jadi ini pantas bagi seorang wanita untuk banyak bersyukur ketika Allah memberikan keringanan kepada mereka, ya, untuk kondisi-kondisi tertentu mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib ini, itu adalah karena kasih sayang Allah kepada para wanita, ya. Dan sehingga mereka mendapatkan keringanan-keringanan berbeda dengan laki-laki. Baik. Kemudian halangan lagi wanita untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, ya, adalah hamil dan menyusui. Nah, juga hamil dan menyusui. Yang keduanya, yahsul bisiyam fihima dararun. Karena kalau dia melaksanakan puasa dalam keadaan hamil atau menyusui, akan timbul mudarat, ima pada wanita itu atau pada anaknya. Karena kalau hamil dia butuh asupan gizi, ya, dan kondisi kestabilan kesehatannya tadi emosional juga berbeda. Nah, demikian pula sedang menyusui, dia butuh asupan gizi untuk anaknya menyusui, ya. Subhanallah, ini agama yang begitu, bagaimana memperhatikan kesehatan umatnya, ya. Maka semakin menambah kecintaan hendaknya setiap muslimah kepada agamanya, mempelajari agama yang mulia ini, di mana tidak ada hal-hal yang memberatkan mereka dalam agama ini. Yang ada adalah menjaga mereka diwajibkan hijab, meringankan mereka untuk tidak wajib berpuasa dan sholat ketika sedang haid, nifas, atau hamil dan menyusui. Baik. Karena akan menimbulkan mudarat terhadap diri wanita sendiri atau anaknya, atau kedua-duanya, ya, anak dan dirinya. Fa'innaha tuftir fi hali hamliha, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan saat sedang hamil atau sedang menyusui. So, kan di sini saya membedakan nanti pendapat, kita akan jelaskan pendapatan fuqaha dalam perbedaan pendapat tentang hukum mengqadha bagi orang hamil dan menyusui. Kita akan jelaskan nanti hukum-hukumnya, ya. Kalau Syekh di sini, kalau dia mencemaskan atas dirinya dan anaknya, atau dia karena anaknya dia mencemaskan anaknya, dia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Tapi ini akan kita diskusikan apa pendapat yang kuat di sini. Baik. Kita bacakan dulu pendapat beliau, nanti akan kita rinci pendapat ulama tentang masalah ini. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumainkan darra alladhi aftar min ajlihi yahsul ala tifil faqat." Kalau dia berbuka itu dengan alasan adalah untuk mempertimbangkan masalah kesehatan anaknya, mengkhawatirkan kesehatan anaknya, bahaya akan menimpa anaknya, hanya karena itu saja alasannya, bukan karena dirinya, fa'inna taqdi, maka dia mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan, dan juga memberi makan fakir miskin setiap hari. Nah, ini salah satu pendapat dari pendapat ulama. Wa in kana alaiha, jika dia mencemaskan dirinya, bukan anaknya, karena dirinya yang lemah, dia mencemaskan nanti akan jatuh sakit, ya. Maka dia cukup mengqadha saja. Ya. Wa dzalika lidukhul hamil wal mardi fi umm qouli ta'ala, karena hal itu masuk ke dalam umum firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala allati yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang yang mampu melaksanakannya, ya, dia memberi makan fidyah fakir miskin. Tetapi pendapat ini pendapat yang kurang tepat dan kurang rajih sebenarnya. Karena ada tiga pendapat, ada empat, tapi pendapat yang keempat, pendapat Ibnu Hazm yang sangat jauh dari dalil, dia mengatakan tidak perlu mengganti. Dan ini tentu tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Ada tiga pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat, dia cukup mengqadha saja. Apakah karena anaknya dia alasannya untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, atau untuk kesehatan dirinya, atau mencemaskan kesehatan dirinya. Apapun alasannya, dia hanya mengqadha saja. Ada pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apabila dia menakutkan anak dan dirinya, dia mengqadha. Atau seperti yang sebutkan saya di sini, mencemaskan untuk anaknya, dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi pendapat ini dan alasan ini dijadikan kurang kuat. Karena orang yang menghamil, orang yang menyusui itu dikiaskan kepada orang sakit. Bukan kepada orang yang tua bangka yang disebutkan dalilnya di sini. Karena ayat ini tidak dimasukkan oleh Ibnu Abbas, berlaku untuk orang tua bangka, manula. Tidak pas dijadikan kias ke sana, karena kiasan orang hamil dan orang menyusui itu kepada orang sakit. Kalau orang sakit, dia wajib mengqadha. Maka, kemudian yang dilanggar itu satu hukum, maka tidak boleh diberikan dua kali fidyah. Bagaimana dia harus membayar fidyah, menjalankan dua hukuman untuk satu pelanggaran. Yang dilanggarannya satu tidak berpuasa. Yang imam bayar fidyah atau mengganti puasa. Maka tidak bisa dibebankan kedua-duanya. Ya, maka oleh sebab itu pendapat sebagian para tabi'in, mereka memakai fidyah, itu pendapat yang lain. Tetapi yang lebih tepat, yang dirajikan oleh Syekh Bin Baz dan fatwa Lajnah Da'imah dan juga Syekh Utsaimin, adalah dia wanita hamil atau wanita yang menyusui, dia mengqadha. Tidak perlu dan tidak juga memberi, tidak perlu menambah dengan memberi pakan makan mungkin, dan juga bukan pula membayar fidyah, tapi dia adalah mengganti puasanya. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebutnya, walladzina yutiquna fidyatan ta'amul miskin, orang-orang yang mampu melaksanakan hendak membayar fidyah, memberi makan fakir miskin, maksud ini tadi di awal Islam telah kita jelaskan, namun setelah itu dimansuhkan oleh ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Baik. Di antara hal-hal yang berhubungan dengan makna ini kata Ibnu Katsir adalah alhamilul murdi, itu orang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima, apabila keduanya mengkhawatirkan kesehatan diri mereka atau atas anaknya. Nah, ini nukil dari Ibnu Katsir. Baik, berkata Syaikhul Islam Taimiyah juga menjelaskan hal ini, in kan hamil takhafu ala janiniha fa inha tuftir. Jika seorang hamil mencemaskan atas janinnya yang kandungannya, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan. Wa taqdi an kulli yawmin yawman. Dia wajib mengganti. Ya, mengganti sesuai dengan hari yang tinggalkannya. Tidak berpuasa selama siang Ramadan. Wa tut'imu an kulli miskina yawm miskinan ritlan min khubuz. Dan dia memberi pakan miskin setiap harinya satu orang miskin, yaitu dengan satu ritel dari roti, kata beliau. Baik. Dan kalau kita lihat pandangan ulama lain yang tadi kita rajihkan, dia wajib mengqadha saja. Ini dijelaskan oleh berapa Syekh Bin Baz dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, bahwa pendapat yang beliau pilih adalah cukup mengqadha saja, tidak it'am. Apapun riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, menurut Syekh Bin Baz itu adalah dhaif, ya. Disebutkan di sini, ya, pendapat yang pertama adalah mengqadha saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah bagi wanita yang hamil ataupun menyusui, ya. Dan ini juga pendapat dari antara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat kedua adalah apabila wanita hamil atau menyusui itu mencemaskan diri mereka, maka cukup mengqadha. Tapi kalau yang dicemaskannya adalah anaknya, maka dia mengqadha membayar fidyah. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian juga diwakilkan dari Ibnu Umar. Pendapat ketiga adalah yaitu memberi makan saja dan tidak perlu mengqadha. Nah, ini pendapat sebagian sahabat Abdullah bin Abbas dan juga pendapat dikayakan oleh Ibnu Munni dari Ibnu Umar. Kemudian setelah itu disebutkan pendapat di sini, tiga pendapat tersebut diikuti juga oleh jassas dalam Ahkamul Quran. Setelah itu Syekh bin Baz berkata, ya, al-hamilul murdi hukuma hukmul marid. Nah, ini dikiaskan pada orang yang sakit. Orang yang hamil atau menyusui hukumnya seperti orang yang sakit. Jika keduanya susah untuk berpuasa, maka dibolehkan bagi keduanya, orang hamil atau menyusui tadi, untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Wa alaihima qadha 'inda qudrati 'ala dhalik. Dia wajib mengganti apabila dia sudah mampu mengganti puasanya. Jadi bukan seperti orang sakit, ya, apabila dia sudah mampu untuk melaksanakan puasa. Dan sebagian ulama, ya, ada pendapat cukup memberi makan saja setiap hari. Nah, wa qaulun da'im marjuh, ini pendapat yang lemah kata beliau. Was-shawab anna 'alaihi ma qada kal musafir wal marid. Yang benar adalah pendapatnya adalah cukup mengganti seperti orang musafir dan orang sakit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ya, dan dia tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia ganti pada sesuai jumlah yang dia tinggalkan pada hari yang lain di luar Ramadan. Nah, kemudian ini disebutkan dalam beberapa pendapat dan beberapa tempat oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau, ya. Lalu beliau menyebutkan orang hamil dan orang menyusui tulhaqani bil marid, itu dikiaskan, dihubungkan, disamakan dengan orang yang sakit. Walaisata fi hukmi syekhul kabir al-ajiz, bukan dikiaskan seperti orang tua yang lemah, orang yang tua manula yang sudah lanjut usia yang lemah, ya. Tetapi keduanya, orang hamil dan orang menyusui, itu hukumnya seperti orang sakit. Maka keduanya wajib mengqadha jika keduanya mampu untuk melakukan. Walau ta'akhkharul qadha, walaupun mengqadhanya, ya, setelah berapa waktu lama. Baik. Kemudian juga dalam Lajnah Daimah sama, ya. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, wa kadzal murdi', demikian pula yang menyusui, ya, yang hamil, jika dia mencemaskan dirinya atau anak yang disusuinya bulan Ramadan, maka, ya, cukup dia in shamat wa lam turdi'hu, ya, aftar 'alaiha al-qada' faqat, ya. Wa 'alaiha, ya, di in khafa 'ala walidihi, kalau dia mencemaskan anaknya, ya, jika seandainya dia berpuasa, maka anaknya akan terganggu kesehatannya. Maka dia tidak menyusuinya. Jika dia tidak menyusuinya. Maka wanita ini yang menyusuinya boleh berbuka di siang Ramadan dan hanya mengqadha saja. Demikian pula fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti, setelah menyebutkan perbedaan-perbedaan ulama, ya, wakhtara an 'alaihima, dan beliau pendapat adalah qadha saja. Ini qaulu rajih kata beliau, arja ahwal ini, pendapat yang terkuat di sisiku kata Syekh Al-Utsaimin, li'anna ghayata ma yakunu annahuma kamarid wal musafir. Karena orang hamil dan orang yang menyusui itu hukumnya seperti orang musafir atau orang yang sakit. Nah, itulah pendapat dalam masalah ini. Jadi kita menjelaskan khilaf ulama di sini mana yang lebih kuat. Ya. Sedangkan pendapat dari ulama yang mewajibkan mengqadha dan juga memberi makan fidyah juga, ini membebaskan dua hukuman terhadap satu pelanggaran. Ya, ini tidak ada boleh dalam agama, karena fidyah itu tujuannya mengganti untuk satu hari, ya, atau puasa dia. Oleh sebab itu dikiaskan kepada orang yang sakit dan musafir, dan tidak dikiaskan dan tidak dianalogikan seperti orang tua yang sudah lanjut usia. Baik. Kemudian orang yang mustahadhah. Nah, kalau wanita yang mengeluarkan darah penyakit, istihadhah ini sudah kita sebut sebelumnya, yaitu wailati ta'ti haddamun la yasluhu an yakuna haidan. Ya, darah yang bukan haid. Ya, sebenarnya telah dijelaskan dalam penjelasan masalah taharah sebelumnya. Maka wanita istihadhah wajib berpuasa. Nah, beda kalau wanita mustahadhah, wanita yang keluar darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka dia wajib berpuasa. Dan tidak boleh dia itu tidak berpuasa di siang Ramadan dengan alasan dia keluar darah istihadhah. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, tatkala beliau menjelaskan tentang hukum bolehnya orang hukum tentang berbukanya orang yang haid, Beliau menyekata bikhilaf istihadah, berbeda dengan wanita yang keluar darah istihadah. Karena istihadah itu ya umum dalam sepanjang waktu. Walaih salah waktu tu'mar fihi bisiyam, tidak memungkinkan untuk mencari waktu kapan yang tepat dia berpuasa. Karena adalah kalian mungkin ihtiras, dan hal itu tidak mungkin untuk dihindari. Ya, seperti seseorang yang mau muntah. Ya, secara terpaksa. Nah, keluar wa khuruj dam bil jarah wa damamil. Dia juga seperti keluarnya darah dari luka ataupun apa namanya? Goresan atau apa namanya? Korengan atau kada apa namanya itu? Apa namanya penyakit apa namanya ini kena korengan gitu ya, darah yang keluar dari kulit kita ketika kita garuk namanya, atau karena seseorang bermimpi di siang hari ya di luar kehendaknya. Wa nahu dzalika mimma laysa lahu waqtun muhaddad, yang dalam demikian yang tidak bisa diprediksi waktunya, yang memungkinkan untuk dihindari, tidak memungkinkan. Maka oleh sebab itu maka tidak dijadikan alasan darah istihadah itu untuk meninggalkan puasa, ya, berbeda dengan seperti darah haid. Kemudian, ya, yang kedua adalah yajib ala haid wa ala hamil wal muri idza aftarna qada'a ma aftarna aftarnahu fi ma baina ramadan. Nah, di sini kapan dia membayar qada bagi wanita yang haid atau nifas atau wanita yang hamil dan yang menyusui tadi, dibayar antara Ramadan yang telah lewat, yang telah dia ya lalu bersama dia, yang tidak dia lalui, dengan Ramadan berikutnya, itulah waktu dia membayar. Sampai-sampai, yaitu membayarnya antara waktu Ramadan yang dia tidak melaksanakan puasanya dengan Ramadan yang akan datang. Dan disegerakan untuk melakukan hal itu. Nah ini jangan, kadang-kadang sebagian akhwat ya terlalu bermudah-mudah masalah ini. Ya kadang-kadang sudah lupa berapa jumlahnya. Idza lam yakun ala Ramadan qadim illa qadra ayyam, apabila tidak tersisa lagi dari Ramadan yang sudah berikutnya, dua Ramadan yang berikutnya kecuali beberapa hari saja, ya. Fa innahu yajib alaihi siyam qada hatta yakhul alaihi Ramadan. Maka dia wajib membayar mengqada puasa Ramadan yang lalu sampai jangan sampai datang Ramadan yang baru, ya. Namun ya, apabila datang walaina siyam Ramadan alladzi qablahu. Ya, disebutkan di sini idza lam yakun ala Ramadan alqadim illa qadr ayyam allati aftarnaha fa in wajib alaihi siyam qada hatta la yadkhul ayy Ramadan aljadid. Apabila sudah mendekati bulan Ramadan berikutnya tidak tinggal beberapa hari, maka diwajib mengqadanya. Ya, maka wajib mengqada Ramadan yang berlalu. Jika dia tidak mengerjakannya dan masuk pula Ramadan yang baru atasnya, dia masih belum mengqada, ya, puasa Ramadan yang berlalu, datang lagi Ramadan berikutnya, dan dia tidak punya uzur untuk menundanya, tidak ada alasan uzur, tidak sakit, tidak macam-macam, maka dia wajib mengqada, tetap wajib mengqada, dan membayar fakir miskin setiap hari. Nah ini di antara satu pendapat ulama juga, bila wanita sudah lewat dua kali Ramadan, dia masih mengqada Ramadan yang sebelumnya lagi, maka dia wajib mengqada dan juga memfakir miskin. Tetapi pendapat yang lain, ulama mengatakan dia tetap hanya satu wajib, yaitu mengqada saja. Wallahu'alam, pendapat setelah kita mencoba melihat, cuman kita jelaskan tadi, tidak ada satu kali dua kali denda dalam satu pelanggaran. Maka, tetapi ulama untuk lizajar, untuk peringatan dan ketegasan kepada wanita-wanita yang bermuda-muda, dan mereka menambah sebuah hukum dengan wajib membayar fidyah. Agar dengan adanya tambahan berat hukum ini, para wanita mau segera sebelum datang Ramadan berikutnya untuk membayar Ramadan yang telah berlalu. Baik. Wakatan mengkana alai qada bisaw iftar lima ratun aw safarin. Yang demikian pula orang yang berbuka siang Ramadan dan sebab ya musafir atau sakit, ya hukumnya seperti orang yang apa berbuka karena alasan haid, ya sesuai dengan penjelasan berlalu. Selain baru apa? Kalau dia sakit atau musafir, masih belum terqada oleh dia karena tidak ada uzur, tapi dia tunda-tunda, maka dia tetap kena dua apa namanya penalti, dua hukum tadi, mengqada dan membayar fidyah. Tetapi wallahu alam, setelah kita mencoba tadi kita lihat ada beberapa pendapat ulama di sini, ya dia tetap wajib mengqada saja, itu yang lebih aqwa sesuai dengan dalil. Ya. Yang ketiga adalah Penjelasan bagi wanita di sini tentang berkenaan dengan puasa juga adalah tidak boleh bagi wanita melaksanakan puasa tatawu sunnah atau puasa sunnah jika suaminya hadir di rumah, ada di rumah, ya. Kecuali dengan izin suaminya. Ya, maka kalau ingin puasa tatawu dan suaminya di rumah, ya, maka harus minta izin kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa wajibnya seorang wanita menjaga hak suaminya, ya. Jangan karena dia nanti berpuasa suaminya menahan keinginannya dan ini dan sedangkan istri tidak meminta izin untuk melaksanakan puasa tatawu tersebut. Ini bagaimana menjaga keharmonisan kelangsungan keluarga Islam juga memperhatikan. Subhanallah. Demikian ibadah sunnah sedangkan melayani suami adalah ibadah wajib. Maka oleh sebab itu yang wajib lebih diutamakan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami di atas istri. Maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seandainya aku boleh seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak seorang suami atas istrinya. Baik, tentu ini demi menjaga kelangengan kebahagiaan rumah tangga sehingga Islam memberikan aturan demikian. Ini menunjukkan betapa detailnya agama kita, lengkapnya agama kita ini dalam memberikan panduan hidup bagi umatnya. Baik. Dalam hadis bukan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak ada dibolehkan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Tentu yang dimaksud ini puasa apa? Puasa tatawu, puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, ya. Nah, ini oleh sebab itu dalam memahami dalil-dalil itu perlu diketahui maksudnya di sini apa dan itu dilihat penjelasan ulama. Kalau tidak dipahami, tidak ada hal bagi setiap seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya sedang hadir, ya, ada di rumah kecuali izinnya. Apa termasuk puasa Ramadan? Ya tidak. Itu berbeda lagi, ya. Ini maksudnya puasa tatawu. Dalam sebagian riwayat sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan tidak perlu minta izin ke suaminya. Dan karena ini hak Allah lebih besar daripada hak suami. Amma idza samaha laha zawjuha bisiyam tatawuan. Apabila seorang suami membolehkan istrinya melaksanakan puasa tatawu atau puasa sunnah, au lam yakun hadra indaha, atau suaminya enggak di rumah. Lagi keluar kota, musafir, ya. Atau dia au lam yakun laha zawjun, atau dia belum menikah atau dia janda. Ya, atau dia tidak punya suami, maka itu tidak ada alasan untuk minta puasa suami orang, ya. Jadi di sini bagi yang belum punya suami ataupun yang janda, maka tidak disyaratkan untuk puasa tatawunya harus minta izin pada suami. Baik. Maka bagaimana demikian fa innaha tastahibbu laha aw tustahabbu laha an tasuma tatawun. Wanita yang tidak punya suami, maka baik dia belum menikah atau menjanda, maka dianjurkan baginya untuk berpuasa sunnah, ya. Terutama pada hari-hari yang sangat dianjurkan berpuasa seperti puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qomariyah bulan Arab, atau 6 hari di puasa Syawal, ya. Kemudian atau puasa-puasa di awal Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, ya. Dan puasa Arafah. Ini dianjurkan bagi wanita-wanita yang tidak punya suami dan wanita yang punya suami dianjurkan setelah minta izin kepada suaminya. Baik. Puasa hari Arafah, puasa Asyura, ya. Dengan melaksanakan puasa satu hari sebelum atau satu hari setelahnya, kalau puasa Asyura demikian lebih disunahkan. Tanggal 9 puasa, 10 puasa, atau 10-11. Ya. Atau 9-10. Baik. Illa annahu la yanbaghi laha an tasuma tatawuan wa 'alaiha qada'u, ya, min Ramadan. Tapi tidaklah sepantasnya bagi seorang wanita dia puasa sunnah sementara puasa qadanya, dendanya, puasa membayar wajibnya belum dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh. Puasa qadanya harus mengganti puasanya, harus didahulukan dari melaksanakan puasa sunnahnya, ya. Diutamakan membayar puasa Ramadan dulu baru puasa sunnah, ya. Baru setelah itu dia puasa sunnah. Jadi tidaklah pantas bagi seorang wanita dia puasa tahu dan sedangkan dia masih punya hutang puasa Ramadan, ya, hatta tasuma qada, sampai ia membayar puasa yang utangnya pada Ramadan tersebut. Nah, kemudian ini diutamakan. Ini juga banyak pertanyaan di bulan Syawal gimana? Kalau di bulan Syawal memungkinkan untuk melaksanakan mengqadha dan puasa Syawal, nah diutamakan mengqadha lebih dahulu. Tapi tidak menjadi syarat harus puasa wajib sempurna baru boleh puasa Syawal. Dan demikian ulama hanya memungkinkan utamaan saja. Kalau puasa Syawal tinggal beberapa hari lagi, yang sedang dia masih punya utang puasanya yang belum terbayar, nah maka dia laksanakan puasa Syawalnya. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah anha di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga beliau juga mengundur puasa qadanya sampai Syaban sebelum Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan bolehnya menunda puasa qada ya saat memang memungkinkan agar bisa puasa sunnah di Syawal yang utama puasanya. Ya. Karena puasa Syawal waktunya terbatas ya atau puasa-puasa yang terbatas kecuali puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan. Nah, itu berbeda. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi kalau memang tidak memungkinkan dia untuk membayar secara sempurna pada bulan Syawal, maka dia boleh melaksanakan puasa Syawal dulu karena hadis man shoma Ramadan summa atsama min Syawal itu keumuman yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, bukan syarat diterimanya puasa Syawal harus puasa Ramadan dibayar lebih dahulu. Karena juga ada hadis dari Aisyah anha menyebutkan bahwa beliau mengqadha puasa Ramadannya pada Syaban yang berikutnya. Berarti beliau juga tidak menyempurnakan keseluruhan pembayaran puasa Ramadannya. Ya, di antara Syawal dengan Syaban berikutnya. Baik. Tetapi seharusnya wanita itu secepatnya membayar, selesai puasa Syawal, ya, kemudian dia masuk apa namanya Zulqa'dah, Zulhijjah, dia bayar puasanya tersebut biar dia ketika melaksanakan puasa tahunnya lebih bermakna dan lebih mendapat pahala yang lebih besar. Baik. Dan itu diutamakan, diwajibkan bayar yang lebih wajib terlebih dahulu. Tapi beda dengan puasa Syawal karena disebutkan di sini adalah yaitu hal yang mudhayyaq waktunya. Baik. Kemudian yang keempat, idza hada taharat haid fi athna'it nahar min Ramadan. Apabila seorang wanita suci dari haidnya di tengah siang Ramadan, maka dia harus menahan sisa harinya, ya, dia boleh makan. Nah, wa taqdim al ayyam allati aftarat bi haid, dan termasuk dia mengqadha hari yang tadi setengah datang haidnya tadi itu. Nah, atau dia puasa setengah hari datang haid. Nah, maka hari itu wajib diqadha juga, termasuk ini qadha. Baik. Adapun bagaimana kalau ini Ustaz, seorang wanita selesai haid jam 9 siang. Datang suaminya dari safar. Ini bulan Ramadan, suaminya tidak berpuasa. Suami juga tidak berpuasa karena dia musafir. Boleh enggak dia berhubungan sama istri? Ini khilaf bainal ulama. Khilaf bainal ulama ya, termasuk tadi khilaf juga wanita yang tadi haidnya selesai di siang hari, kemudian apakah dia wajib enggak boleh makan sampai sore? Para ulama yang rajih wallahu alam membolehkan karena dia tidak terkena, dia mendapat kemudahan di situ atau sebagai seorang musafir ya. Namun sebagian ulama memberikan komentar itu menjaga kehormatan bulan Ramadan ya, dianjurkan untuk tidak untuk menahan sampai setelah waktu berbuka. Baik. Maka jika wanita tadi haid tadi datang di tengah siang Ramadan, dia sudah pada sudah berpuasa setengah hari, maka hari termasuk yang dibayar pada Ramadan berikutnya ya, pada dibayar pada di luar Ramadan untuk diganti. Wa imsaku baqitu al-ayyam allati taharat fi yajib 'alaiha ihtimar al-waqt. Ini dia alasan, maka dia kalau wanita kata saya di sini suci di setengah hari ya. Tidak adalah haid dari zuhur sampai maghrib, maka kata saya di sini dia wajib menahan ya, tidak makan, tidak minum sampai masuk waktu berbuka ihtiraman al-waqt untuk memuliakan waktu Ramadan. Tapi kita katakan ini terjadi khilaf para ulama, ada yang membolehkan tetap dia makan, tapi tidak boleh tentu di terbuka, di hadapan terbuka, atau musafir sekalipun dia tetap tidak boleh makan di hadapan orang ramai, maksudnya di jalan-jalan karena dia musafir. Nah, tetap menjaga kehormatan bulan Ramadan dan juga orang-orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam pembahasan kita kali ini, dan berikutnya kita lihat pertanyaan yang masuk. Insyaallah jumpa akan datang kita akan bahas hukum-hukum khusus tentang haji yang berkenaan dengan hukum khusus tentang wanita yang berkenaan dengan ibadah haji. Ini agak panjang pembahasannya. Kalau bisa kita bahas satu kali pertemuan kayaknya tidak bisa. kayaknya terlalu panjang pembahasan kalau masalah haji. Mungkin kita bagi dua majelis atau dua pertemuan nantinya. Baik, pertanyaan masuk. Bismillah, Afwan Ustaz, jika ada kasus fulana zaman dulunya malas dan lalai membayar hutang puasanya selama bertahun-tahun, ya, dan yang bersangkutan lupa jumlah itu bagaimana ya Ustaz? Tadi kita sebutkan, dia harus perkirakan. Perkirakan, ya, dia hitung, diperkirakan berapa kemungkinannya yang dia lupa. Ya, harus diprediksi dengan sesuai dengan yang ghalibatul zon, ya. Yang menurut dia yang apakah makan 3 kali sehari atau cukup 1 kali? 1 kali sehari, ya. 1 kali. 1 kali makan mungkin 1 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Apabila pesan yang berikutnya, apabila seorang wanita lalai dan tidak mengganti puasa selama bertahun-tahun, kita mengganti, apakah wanita tersebut membayar fidyah mengganti puasa? Ini sudah kita sebutkan. Khilaf banyak ulama, ya, warraji cukup mengganti puasa saja. Ya. Baik. Yang keempat, apa Ustaz, bagaimana hukumnya qada puasa wanita nifas yang belum terbayar di waktu lampau tetapi sudah dibayar fidyahnya? Jazakumullah khairan. Baik, sudah dibayar fidyahnya. Ya, tadi kita sebutkan pendapat ulama yang lebih kuat di sini. Kiasannya yang lebih kuat itu pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada tiada tiga itu adalah dua, imma dia mengqadha dan bayar fidyah atau mengqadha saja. Dan pendapat yang lebih kuat adalah mengqadha saja. Nah, namun ada pendapat ulama lagi kalau sudah datang Ramadan lain dia wajib membayar fidyah. Ini juga kita katakan yang lebih kuat pendapatnya tetap mengqadha saja karena tidak ada di dalam syariat Islam satu pelanggaran diberi dua hukuman, ya. Baik. Tapi sudah terbayar dengan fidyah sebelumnya, wallahu alam, ya. Memang ada sebagian pendapat salaf itu orang yang membayar fidyah saja, ya. Ini pendapat tapi salah satu pendapat dari ulama. Tapi menurut dalil-dalil, ya, setelah kita perbandingkan pendapat ulama dan dalil-dalilnya, ini pendapat yang marjuh, kurang kuat. Baik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Hari Kamis kemarin ana puasa sunnah. Ana lupa kalau Kamis kemarin hari tasyrik. Apa ana dosa Ustaz? Ya, kalau lupa tentu tidak berdosa, ya. Baik. Orang yang sakit menahun tetapi mampu berpuasa, apakah ia tetap wajib berpuasa? Iya, kalau mampu iya. Ya. Ada kutil atau borok udah bertahun-tahun, ya, tidak. Yang dimaksud penyakit yang memang mengganggu dia, lemah dia. Bertambah sakit dan bertambah parah dia jika berpuasa. Nah, itu. Tapi ada penyakit yang tidak mengganggu jika dia berpuasa, ya wajib dia berpuasa. Itu, ya. Bukan asal penyakit aja maksudnya, ya. Jadi penyakit yang memang mengganggu jika dia berpuasa atau bertambah parah atau terganggu dengan melaksanakan puasa. Apakah orang yang ingin menikah dianjurkan berpuasa sebelum menikah untuk meminta kelancaran ketika hari hanya, Ustaz? Syukran. Tidak ada, ya. Tidak ada anjuran seperti itu. Agar mendapat kelancaran harus berpuasa sebelum menikah. Tidak ada tuntunan seperti itu. Berdoa saja kepada Allah. Istikharah, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada saat puasa tapi belum waktunya berbuka atau pada siang hari darah haid keluar? Apa bisa diteruskan saja sampai waktu maghrib? Ya tidak bisa. Ya tidak sah puasanya dan dia boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika orang tua kita mencari rezeki dan dia tidak tahan untuk berpuasa karena kerjanya di lapangan apabila dia mengqadha atau fidyah? Dia mengqadha jika memang kerja berat seperti pengangkat di pelabuhan. Kuli di pasar, ya kalau dia. Tapi seseorang mukmin harus berusaha maksimal. Di Ramadan cukup saja bekerja, umpamanya dari jam pagi sampai zuhur saja, kemudian sore istirahat, ya, itu lebih utama bagi seorang muslim, ya, lebih utama bagi seorang muslim, ya, daripada dia meninggalkan puasa Ramadan dan harus mengganti nanti. Bagaimana pula nanti di hari-hari lain dia juga bekerja, ya. Apabila pernah melakukan pelanggaran ketika berpuasa sehingga puasa batal, tidak dalam kondisi sakit, uzur dan lainnya, apakah terkena wajib mengqadha bayar fidyah? Ya mengqadha dia, ya. Seorang meninggalkan dia istighfar, bertobat kepada Allah dan wajib mengqadha. Anak sudah mengqadha puasa yang dulu tertinggal. Akan tetapi anak lupa sudah terpenuhi seluruhnya atau belum? Tetapi anak yakin sudah. Bagaimana ya Ustaz sikap anak sebaiknya? Ya kalau yakin sudah ya sudah. Ya yang diambil oleh Betuzon, yang kekuatan persangkaan kita adalah sudah ya sudah. Makanya para wanita di bulan Ramadan itu kalau biasa catat berapa hari Ramadan yang tertinggal, ya nanti baru diingat berapa yang harus dibayar. Baik. Wanita yang tidak haid tapi terlupa untuk melaksanakan sholat karena tertidur atau lalai, apakah wajib qadha sholatnya? Qadha sholat caranya bagaimana Ustaz? Baik. Jika seseorang terlupa atau tertidur, dia sholat di saat ingat. Bukan ditunggu waktu sholat itu, baru nanti dia sholat lagi. Umpamanya, ketiduran sholat subuh, bangun jam 9, dia wajib beruduk sholat subuh saat itu. Bukan nanti dibayar datang saat subuh yang berikut di qadha. Di qadha sholat subuhnya 2 rakaat, langsung. Manama an salatin au nasiha kata Rasulullah SAW, fal yusalli idza dzakaraha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketiduran atau lupa tentang melaksanakan sholat, maka hendak dia laksanakan saat dia ingat. Ya, habis sholat asar, ingat belum sholat zuhur rupanya tadi ini. Dia langsung sholat zuhur. Ya, saat diingat, dia wajib mengqadhanya. Bismillahirrahmanirrahim, ilmunya izin bertanya, Ustaz, apakah boleh kita membayar fidyah itu diganti dengan uang? Sifjid dan Ustaz. Wallahu alam, selama ini pendapat jumhur ulama tetap dengan it'amut ta'am, memberi makan. Padahal sebetulnya di dalam syarat shaum juga ada uang bisa saja diberi, tetapi lebih banyak untuk masalah memberikan makan. Itu yang dipakai oleh para jumhur para ulama. Apakah boleh wanita hamil dan menyusui membayar fidyah jika jarak hamil dan menyusui sangat terdekat sehingga tidak sempat untuk mengqadha? Nah, ini di antara pengecualian para ulama, ya. Jika dia selalu hamil, jika dia selalu demikian, ya, tapi kalau memungkinkan tetap dia usahakan untuk diqadha. Ini karena dasar hukum asalnya adalah mengqadha. Namun jika dia tidak memungkinkan, ya, selalu setiap Ramadan hamil atau menyusui, sebagai ulama dia boleh membayar fidyah. Tapi tetap yang diutamakan adalah mengqadha. Di dalam beragama kita lakukan yang lebih selamat, yang lebih tepat. Bukan mencari jalan-jalan keluar dari sebuah beban agama. Ini harus dilakukan. Yang tidak mencari pendapat-pendapat yang gampang dan mudah-mudah. Karena Ibrahim Al-Taimi dan juga Ibrahim Adham mengatakan, man tetaba rukhas ulama tazandak. Orang-orang mencari fatwa-fatwa yang mudah-mudah dari pendapat ulama, maka dia menjadi zindik. Ibrahim Adham menyebutkan, man tetaba rukhas ulama rukhas, faqad jama' syarakullah. Ya, barang siapa yang mencari pendapat-pendapat yang gampang-gampang mudah-mudah saja, sungguh dia telah mengumpulkan semua keburukan. Artinya dia mengambil sesuatu yang terbuang-buang. Jadi kita dalam pendapat ulama mengambil yang lebih hati-hati, kecuali dengan kondisi-kondisi yang dibolehkan untuk mengambil pendapat-pendapat yang membolehkan sesuatu dalam suatu kondisi pendapatnya lemah. Baik. Ustaz mau bertanya seputar haid. Jadi kebiasaan haid anak tuh tanggal 20, tapi sekarang tuh haidnya hanya flek saja. Apa itu termasuk haid atau tidak? Kalau sudah masuk waktu haid, ya berarti sudah haid kebiasaannya, ya sudah flek berarti sudah mulai permulaan dari haidnya. Tetapi kalau flek itu datang setelah bersih dari haid, maka itu tidak dianggap. Baik. Ustaz, apakah termasuk yang wajib mengqadha puasa seorang yang memiliki riwayat penyakit mah? Ya kalau mah bisa dia mengqadha saat tidak ada penyakit mahnya, dia bisa berpuasa. Di bulan Ramadan saat datang mahnya kambuh lebih kuat, enggak bisa, maka telah diupayakan diobat selama macam, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi dia wajib mengqadha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat hamil karena mual muntah berat anak tidak berpuasa dan hanya diganti dengan fidyah. Apakah sekarang puasa itu harus amna qada syukran ustaz? Nah, ini lebih baiknya diqada, bukan di fidyah. Ya. Adalah yang rajinya diqada. Bolehkah membayar fidyah berupa beras dan diberikan kepada satu orang fakir miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan? Membayar fidyah ini bagi siapa tadi? Bagi orang tua yang sudah bangka, yang sudah lemah, tidak mampu puasa, atau penyakit yang memang menghalangi puasa, tidak lemah-lemah dia, ya mungkin berpuasa, itu dibolehkan. Kalau itu boleh saja untuk satu orang atau 30 orang. Boleh. Apa nih ustaznya ustaz, apakah bagi wanita yang penuh belum menikah dan akan melakukan puasa sunnah harus meminta izin kepada orang? Ya enggak lah. Karena tadi berhubungan masalah suami, haknya suami. Ya, tahu-tahu suaminya membutuhkan sesuatu di siang hari itu, maka itu. Tapi kalau dia yang tidak bersuami, ya enggak ada hubungannya. Ya, tidak ada alasan untuk tidak ada anjuran untuk minta izin sama orang tua dan tidak harus, ya. Berbeda dengan kepada suami. Seseorang yang mau melaksanakan puasa sunnah, jadi tidak perlu minta izin kepada orang tua bagi yang belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seorang wanita masih punya satu utang qada, namun kemarin dia puasa rapa dahulu. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Cuman keutamanya ulama adalah didahulukan secara mungkin untuk mengqada puasanya. Apa ustaz keluar dari tema, anak umur 2,5 tahun sering ikut sholat. Apa tidak mengapa ustaz? Dan kami tidak pernah memaksanya karena dalam hadis, anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Itu perintah. Kalau anak itu ingin kan ya dilarang. Ya, kalau anak itu sudah umur 4 tahun sudah diingin ikut, gak apa-apa. Yang penting ketika ikut orang tuanya ke masjid, orang tuanya harus menjaganya. Maka Islam mumayyiz. Ya, jangan sampai dia mengganggu sholat kaum muslimin yang lainnya. Ustaz, anak punya utang puasa bertahun-tahun tidak qada karena belum paham agama sejak SMP. Bagaimana hukumnya? Ya. Tadi disebutkan, diganti saja semampunya dan harus diingat, ya harus diganti oleh dia puasanya sebenarnya fatwakan oleh Syekh Fauzan tadi, dia harus mengganti puasanya. Ustaz, bagaimana jika seorang lanjut usia tidak mampu berpuasa, tidak mampu bayar fidyah, lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ya kalau tidak mampu, ya anaknya yang bertanggung jawab, walinya, anaknya, saudaranya, ya itu yang bertanggung jawab. Ya bahkan kalau tidak mampu, bahkan sebagian ulama pendapat seorang yang tidak mampu dipuasakan oleh keluarganya. Tapi di sini adalah bagi keluarganya. Kalau tidak mampu, ya. Allah la yukalliful nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan hambanya. Ya, itu berbeda lagi. Kalau dia memang tidak mampu dan anak juga tidak mampu, ya di antara birrul walidain seorang anak adalah membayarkan utang orang tuanya. Ya. Demikian, selesai sudah pertanyaannya masuk. Wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Ini masih waktu masih ada. Assalamualaikum, izin bertanya, seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan tepat pada saat 3 menit mau azan. Maghrib haid datang, maka bagaimana puasa, apakah batal? Ya, kalau belum berbuka, belum masuk waktu berbuka, maka batal puasanya dan dia mengganti hari tersebut. Dan ada wanita yang puasa di bulan Ramadan baru menyadari haid datang saat hendak mengambil wudhu salat maghrib. Apakah puasa termasuk yang batal? Nah, itu tergantung kondisinya. Jika dia mengetahui itu haid sudah sebelum datang waktu, maka dia wajib mengqada. Jika seorang ingin berpuasa ayyamid di bulan Zulhijjah, sedangkan tanggal 13 masih termasuk hari tasyrik. Jadi apakah puasa hanya 2 hari saja? Ya, 2 hari saja. Tidak boleh puasa di hari tasyrik. Karena hari tasyrik kita sama ayum aklin wa syurbin. Adalah hari saatnya kita menikmati makanan dan minuman. Apakah menyusui bayi itu harus 2 tahun? Bolehkah kurang dari itu? Tidak, mesti 2 tahun. Tidak ya. Cuman maksimalnya 2 tahun. Ya. Baik. Kemudian, apakah hukum seorang ibu menyusui anaknya sampai lebih dari 2 tahun? Nah, maksimalnya 2 tahun dibolehkan. Ya, itu yang disebutkan para ulama. Dan juga ada Al-Quran sebut. Wa fisaluhu fi amaini. Baik. bolehkah wanita yang haid dan nifas melakukan istikharah? Istikharah dalam arti apa? Kalau sholat ya nggak boleh, sholat nggak boleh dia lakukan. Kalau istikharah dalam bentuk doa ya boleh, ya. Apa hukumnya suami minum air susu istrinya sendiri? Apa boleh? Haram, karena ada yang mengharamkan. Apa itu benar? Ini khilaf para ulama, tapi yang rajih walaupun dia minum susu istrinya itu tidak menjadi mahram baginya. Ini fatwa para ulama. Ya, dan ulama hanya menyarankan untuk dilakukan karena menimbulkan syubhat keraguan. Apakah ada dalilnya puasa pada hari kelahiran? Karena orang ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Ya, tidak demikian. Ini khusus bagi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mensyukuri hari itu dan menyuruh umatnya untuk mensyukuri hari kelahiran beliau. Karena Allah melalui beliau telah menyampaikan wahyu kepada kita dan beliau berjuang untuk menyampaikan wahyu telah diwahyukan Allah bebankan kepada beliau amanah tersebut dengan sempurna. Maka itu ada perintah dari Allah, ada dalilnya. Ya, maka lesi itu Abu Bakar tidak pernah puasa hari kelahirannya. Ya, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah. Para ulama-ulama tidak pernah melaksanakan hari kelahiran puasa pada hari kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar fidyah yang sudah sangat banyak sebelum mengenal sunnah 5 tahun belakang ini? Subhanallah, sebelumnya saya sesuka hati kalau puasa dan tidak mengqadha puasa. Begitupun ibadah salat bisa dibilang saya tidak pernah salat. Bagaimana ya Ustaz, sedangkan kondisi ekonomi saya tidak sedang baik-baik saja pasca hijrah dari riba. Baik, sekarang bertobat dengan benar-benar, lakukan laksanakan dengan mengganti dengan bukan fidyah, tapi dengan mengqadha puasanya tersebut. Ya, dan seseorang ya lebih afdal dia berpuasa dan juga sebetulnya di hari-hari sulit seseorang itu lebih utamanya berpuasa. Rasulullah SAW ketika bertanya ke Aisyah ada pagi hari ada sarapan enggak ada, kalau itu aku puasa. Subhanallah. Jadi diganti puasanya ya dan bertobat atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai membayarkan puasa untuk orang tua itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau orang tuanya meninggal, ya dia musafir, ada utang puasanya atau sakit ada utang puasanya, maka dia meninggal. Maka boleh puasa anaknya atau suaminya atau istrinya, ya membayarkan puasa keluarganya. Mama atau alaih siyam, asaw, saw ma'nu ahlu kata Rasulullah SAW. Orang yang meninggal dan punya utang puasa yang dilaksanakan oleh keluarganya. Kecuali ini kondisinya apa? Atau seorang istri meninggal, dia punya hutang puasa, maka suaminya atau anaknya, ya atau sebaliknya. Kecuali jadi yang dia tadi tidak wajib berpuasa, tapi wajib bayar fidyah. Orang tua yang uzur, atau orang sakit yang penyakitnya membuat dia tidak berpuasa dan itu tahunan, ya tidak kemungkinan sembuh, maka itu boleh diganti dengan puasa. Atau dengan membayar fidyah. Bagaimana bila ada anak lupa dulu setelah balik, apakah punya hutang puasa atau tidak Ustaz? Apakah yang anak lakukan? Kalau ya tidak lupa, tidak ada hutang, berarti tidak perlu. Jangan pula timbul was-was. Ya, yang perlu diyakini, kalau kita sudah rasanya dulu taat, selalu melakukan ibadah, ya rasanya tidak ada hutang, ya tidak ada. Jangan menimbulkan was-was dalam diri. Tidak boleh.